Mitra Bisnis, seperti tahun-tahun sebelumnya, ribuan buruh akan kembali demonstrasi untuk menuntut peningkatan kesejahteraan pada Hari Buruh Internasional. Bedanya, jika sebelumnya demo untuk memperingati Hari Buruh itu dipusatkan pada tanggal 1 Mei kemarin, kini setelah tanggal 1 Mei ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional, demonya digeser jadi hari ini. Rupanya buruh juga tidak mau hari libur mereka terganggu dengan aksi demo. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Rekson Silaban. Pak Rekson, apa komentar Anda melihat hal ini? Ya gini ya, yang tepatnya begini, ada kelompok buruh yang demo tanggal 1, ada juga kelompok buruh yang demo tanggal 2. Ya, ada ke Istana, Gedung Gelora Bung Karno, tapi kelompok yang lain merasa yang mau tampil beda, mereka mogoknya atau demonya itu tanggal 2. Jadi kenapa juga tanggal 2 itu ada, masing-masing punya alasan. Kalau demo tanggal 1 kan kena libur, tidak ada masalah dengan perusahaan. Tapi yang tanggal 2, banyak juga perusahaan mungkin keberatan untuk ngasih keluar karena udah libur kemarin, kok minta libur lagi sekarang. Nah, biasanya ada pemotongan gaji, penurunan tunjangan insentif, dan lain-lain. Apakah ada isu yang beda, Pak, yang diusung di demo tanggal 1 Mei dengan tanggal 2 Mei ini? Isunya saya lihat nyaris sama aja seperti tahun lalu, ada tentang upah minimum, jaminan sosial, ada tentang perlawanan terhadap outsourcing dan macam-macam. Cuman memang ada sebuah dimensi yang terbaru, yaitu demo yang dari serikat pekerja yang lain sudah mengusung calon presiden mereka. Nah, sementara yang tanggal 2 kemungkinan juga punya calon presiden sendiri yang akan diusung. Jadi nuansa politiknya yang berbeda. Bagaimana dengan pihak pengusaha yang merasa dirugikan, Pak Rekson, dengan demo buruh ini? Tidak ada kerugian di situ, karena itu kan sudah satu tahun lalu sudah diumumkan bahwa sejak tahun ini, 1 Mei, kita akan libur seperti negara-negara yang lain juga. Karena Indonesia negara yang terakhir loh, tidak libur. Jadi tidak masalah. Cuman yang mungkin kalaupun ada dibilang rugi, ya kalau demo berkelanjutan sampai tanggal 2. Karena mungkin saja perusahaan yang banyak order itu tidak siap dengan libur dalam satu minggu itu ada 2 kali. Jadi biasanya itu tergantung negosiasi di tingkat perusahaan. Ada perusahaan kadang-kadang bilang begini, oke, yang demo yang shift pagi aja ya, shift siang jangan. Atau yang demo jangan semuanya, sebagian keluar. Itu kasuistis. Ada juga memang kebetulan lagi lowong, lagi tidak ada kerjaannya. Oke lah, kalian demo aja lah. Gajinya dipotong 1 hari ya, gitu. Jadi tidak bisa diseragamkan juga masalahnya. Selain pengusaha, tentunya masyarakat juga terganggu ya dengan demo buruh ini, Pak. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, saya sepakat bahwa pasti setiap demo, mau besar atau kecil, pasti ada yang terganggu. Apalagi kalau demo masif, misalnya tanggal 2 terjadi, ada soal kemacetan, transaksi, ada soal kerugian pabrik, segala macam. Jadi, saya melihat adalah bahwa Indonesia ini saya lihat masih sedang-sedang heboh-hebohnya menikmati kebebasan apa ini berdemo, kebebasan berserikat. Sementara itu pemerintah dalam hal ini yang Michael Trans ya, Menteri Tenaga Kerja, kurang memberikan pendekatan ya. Kan sudah kami hadiahkan nih satu hari libur resmi demo. Kok masih ada lagi demo yang berkelanjutan. Nah, jadi ini saya lihat tidak ada pendekatan untuk mencegah orang atau mengarahkan orang, udahlah 1 hari aja kita suguhkan untuk berpesta. Sebenarnya kan itu demo buruh ini sering disebutkan May Day Fiesta. Fiesta itu dari bahasa Portugis pesta. Jadi pesta itu orang gembira, jadi orang lain juga tidak terganggu. Pak Rekson, pada demo kali ini buruh menuntut kenaikan upah minimum tahun depan sebesar 30% dan komponen kebutuhan hidup layak menjadi 84 item. Ada himbauan, Pak, untuk buruh terkait hal ini? Nah, maksudnya semua harus pakai parameter-parameter. Anda minta itu dasarnya apa? Harus terukur, karena sangat gampang bilang gini, bahwa saya minta 30% karena buruh menderita. Menderita ini kan relatif, ya. Menderita yang gimananya, misalnya. Kalau hanya menderita karena misalnya lebih banyak kos di perumahan, mungkin intervensinya hanya untuk memberikan subsidi perumahan. Kalau misalnya lokasi gaji buruh habis banyak untuk transportasi, mungkin intervensinya dimudahkan transportasi. Jadi meminta 30% itu untuk beberapa perusahaan yang khususnya yang mayoritas UKM itu akan mengalami kesulitan. Saya sudah pernah usulkan bahwa sistem pengupahan kita ya dirubahlah. Jadi sistem pengupahan kita ini berpotensi menghadirkan konflik. Baik, Pak Rekson. Menurut Anda, apakah kondisi pembicaraan tripartit selama ini berjalan dengan baik, Pak? boleh saya katakan kalau dengan jujur bahwa semuanya terjadi dengan kosmetik aja, tidak ada yang cukup berarti terobosan dari tripartit selama ini yang membahagiakan semua orang ya. Tidak hanya membahagiakan buruh, pengusaha kecewa, buruh kecewa, pemerintah juga kecewa. Jadi saya lihat memang arahnya karena sepanjang Depnaker ini dianggap hanya ditangani orang-orang politisi, menterinya harus dari partai-partai, ini biar bagaimanapun akan tetap dimanage dengan cara-cara politik. Jadi kan politik is about balancing kan, jadi kalau dia akan tidak akan melakukan sebuah terobosan kalau itu akan mengganggu perolehan partai atau mengganggu destabilisasi politik dia sebagai pimpinan partai. Jadi sekarang ini saya lihat semua nggak ada hasil tripartit apapun. Selalu akhirnya tripartit tidak bisa mengambil keputusan, akhirnya orang turun ke jalan. Kemarin bahkan ada diambil alih Menko Ekuin kan dengan apa itu mengeluarkan SKB bersama. Jadi tenaga kerja ini tidak boleh lagi dipolitisir untuk kepentingan partai, kepentingan kelompok politik. Jadi harus memang diberikan adil. Demikian Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Rexon Silaban. Saya, Mandariska.